Mitra Bisnis, Indopos menulis, KPK menangkap basa dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor menerima suap 150 juta di Semarang. Salah satu hakim tersebut mempunyai track record sepanjang tahun ini telah membebaskan 5 terdakwa korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Kita ucapkan selamat kepada KPK. Kita bersyukur KPK berhasil menangkap basa. Nah, ini menunjukkan bahwa hakim ad hoc pun tidak bisa diandalkan gitu ya untuk memenuhi hasrat kita, hasrat ketidakpercayaan masyarakat pada hakim karier. Itu terbukti bahwa hakim ad hoc malah lebih parah ini kalau begini caranya. Ya, karena itu kita harus mengembalikan kepercayaan kita kepada hakim karier. Karena memang dia udah hidup dengan dunianya sebagai hakim, sehingga tidak sulit untuk membinanya. Tentu banyak hakim yang tidak bersih, ya, tapi dengan kontrol yang ketat, seperti yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh Komisi Yudisial, saya rasa jauh lebih tepat ya kita perbaiki, menata, dan membina hakim-hakim yang ada, daripada hakim ad hoc yang walaupun misalnya dia aktivis LSM, idealis. Nanti kalau sudah jadi hakim lain, berubah dia. Karena memang dunia hakim itu memang beda. Dia nggak boleh bergaul seperti orang biasa. Nah, jadi mengubah mindset, cara kerja, ya, cara hidup, itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya rasa inilah perlu evaluasi ya menyeluruh mengenai hakim Tipikor ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku hakim seperti ini, Pak? Salah satunya soal cara struktur, tapi pada hakikatnya hakim itu kan dunia sendiri gitu loh. Nah, kalau hakimnya ad hoc, hakim yang tidak karir, ya ini kelemahannya. Kita anggap lebih baik, buktinya enggak. Karena memang misalnya dia pengacara, walaupun dia namanya hebat, tapi pengacara kan biasa negosiasi, berunding, kasak kusuk. Begitu dia jadi hakim kan harus berubah, nggak boleh lagi begitu. Gitu loh. Jadi pasang perguruan tinggi, banyak bicara. Begitu jadi hakim, nggak boleh. Nah, jadi mengubah mindset, mengubah cara kerja, itu susah, tidak mudah. Sehingga dia gampang terperosok kepada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Gitu loh. Nah, begitu juga misalnya, dia orang bebas, toko LSM, suka diundang kemana-mana, bicara bebas. Gitu jadi hakim nggak boleh. Diundang ceramah kesana kemari nggak boleh. Gitu loh. Nah, padahal dia biasa kan bertemu dengan semua orang. Jadi, hakim ad hoc perlu evaluasi. Bahkan bukan hanya hakim ad hocnya. Pengadilan Tipikor jangan terlalu banyak seperti sekarang ini. Kalau terlalu banyak setiap kabupaten kota, nah ini susah kontrolnya. Lalu dampak sosial seperti apa yang akan timbul, Pak, akibat kasus ini? Ya makin menunjukkan ketidakpercayaan publik, sudah dianggap lusi, malah masalah juga ini hakim Tipikor. Sudah hakimnya hakim Tipikor, hakimnya lagi kan hakim Tipikor dianggap orang yang paling baik. Kedua, hakimnya ad hoc, bukan hakim karir yang banyak tidak dipercaya. Jadi dengan kejadian ini masyarakat jadi makin apatis, makin putus asa. Korupsi makin merajalela, nggak ada yang membenahi, gitu loh. Jadi jangan bertindak sebagai apa orang yang kayak sedang perang. Loh, yang perang itu penegak hukum. Bahkan penegak hukum pun, saya selalu mengatakan, kalian jangan perang. Perang itu emosional. Jadi penegak hukum itu, KPK itu harus 5 dingin. Kepala dingin, wajah dingin, tangan dingin, hati dingin, dan berdarah dingin. Gitu. Jadi kalau orangnya marah, kalau perang, kan orang marah. Kalau marah itu emosional. Tidak bisa kita menegakkan keadilan dengan cara emosional, dengan cara perang, tidak bisa. Itu hanya politisi itu menggunakan istilah perang itu. Dari dulu kan saya tidak setuju ada undang-undang pembentukan pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia. Sudah banyak yang protes, tapi kan pemerintah bersama DPR periode yang lalu ngotot. Nah, itu kan artinya policy making-nya itu ada di pemerintahan. Nah, jadi para pejabat pemerintah itu harus memanfaatkan kasus ini untuk evaluasi. Jangan main politik melulu. Nggak akan ada habis-habisnya. Main politik, mencari kredit di mata rakyat untuk nanti dapat jabatan lagi. Ini kan nggak sehat. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.